Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa kabar Pak Mita? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Silakan Pak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga dilimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita berada pada bulan Agustus. Beberapa hari akan datang kita akan bertemu dengan hari bersejarah bagi bangsa kita, yaitu hari proklamasi negara kita 17 Agustus 1945. Sudah 62 tahun kita hidup dalam keadaan merdeka. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati, memberkati bangsa dan negara kita untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Saba, Allah menggambarkan bangsa Saba ketika bangsa Saba itu atau negara Saba waktu itu sedang dalam keadaan makmur dan baik. Yaitu dikemukakan gambaran negeri yang ideal, negeri Saba waktu itu adalah dikatakan dengan Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur. Negara yang tayyibah, yang baik dan di bawah ampunan Allah. Tapi kemudian Quran menerangkan bangsa Saba itu kemudian dihancurkan oleh Allah karena terjadinya yang disebut banjir dam ma'arib. Di sebelah kanan dan kiri ada dua irigasi besar. Dan ketika dua irigasi besar itu berfungsi, negeri Sabah menjadi negeri yang makmur. Tadi disebut Baldatun Taibatun Barabun Gapur. Tetapi karena kelalaian bangsa Sabah, terutama para pemimpinnya di dalam melaksanakan tugas, bangsa itu kemudian mendapat musibah, terjadi banjir besar. Eksistensi bangsa Sabah itu kemudian menjadi hilang. Beberapa ratus tahun kemudian, bekas-bekas peninggalan dari bangsa itu, bangsa Sabah itu diketemukan oleh para arkeolog. Quran mengabadikan peristiwa itu tentu untuk menjadi contoh kepada kita. Ketika dulu salah seorang tokoh bangsa, Pak Cokro Aminoto, ditanya oleh beberapa politisi, bagaimana sih gambaran sebuah negara yang dicita-citakan oleh umat Islam? Pak Cokro Aminoto segera membaca ayat tadi. Gambarannya adalah Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur. Oleh karena itulah kalimat ini menjadi kemudian populer di tengah masyarakat kita. Salah satu gambaran sebuah negara yang ideal itu adalah Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur. Sekali lagi, sebenarnya itu adalah pemberian gelar dari Yang Maha Kuasa kepada bangsa Sabah ketika bangsa itu sedang maju dan makmur. Tentu tidak salah kalau kita pun mempunyai cita-cita bangsa Indonesia menjadi Baldatun Taibatun Warabbun Ghafur itu. Banyak pendapat di kalangan para ilmuwan, kaum muslimin, tentang bagaimana gambaran atau penamaan terhadap sebuah negara yang ideal itu. Macam-macam namanya. Umpamanya saja Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sultaniyah mencoba menggulirkan sebuah terminologi yang kemudian juga dianut oleh beberapa gerakan Islam. Beliau menggunakan tentang istilah Darul Islam, yaitu negara Islam. Beliau membuat pembedaan antara Darul Islam dengan Darul Harb, daerah-daerah perang. Nah, kata-kata Darul Islam ini baru timbul kemudian di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah karya Al-Mawardi itu. Kemudian banyak nama yang digunakan oleh para politisi, para pemikir Islam. Ada Darussalam yang kemudian diabadikan di Brunei itu. Dan kemudian ada juga menggunakan istilah-istilah lain. Tentu walaupun nama itu penting, tetapi ada sesuatu yang lebih penting sebetulnya bagi umat Islam, yaitu bagaimana umat Islam sendiri melaksanakan ajaran dan syariat Islam. Apapun namanya, sebuah negara akan tetapi umat Islamnya konsisten melaksanakan ajaran dan syariat Islam. Bangsa dan negara kita atau kehidupan berbangsa bernegara di negara yang tercinta ini diberi kebebasan umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam secara pribadi. Tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah sholat, bahkan ada dorongan untuk membayar zakat, diurus soal ibadah haji, ibadah saum pun diadakan berbagai macam usaha untuk agar umat Islam dapat melaksanakan syariat saum. Begitu juga syariat-syariat yang lainnya, termasuk yang menyangkut ekonomi. Umat Islam juga diberi peluang untuk melaksanakan syariat ekonomi Islam. Hukum waris juga begitu. Ada satu ajaran Islam yang memang tidak bisa dilaksanakan secara pribadi-pribadi. Namanya jinayah Islam. Jinayah Islam yaitu hukum pidana Islam. Kenapa? Karena memang jinayah Islam, pidana Islam itu tidak bisa dilaksanakan secara individual. Kalau pencuri kemudian dipotong tangannya sendiri-sendiri tidak boleh. Harus ada aturannya. Berapa dia mencuri, kenapa dia mencuri, kepada siapa mencuri, dan waktu apa. Itu semuanya harus dituangkan dalam sebuah kesepakatan peraturan. Begitu juga aturan umpamanya di dalam Al-Quran Surat An-Nur. Orang yang berzina itu dicambuk 100 kali. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina dicambuk 80 kali. Pelaksanaan untuk ini diperlukan syarat-syarat yang tentu juga harus diatur, disepakati oleh para wakil-wakil rakyat, para pemimpin umat. Nah, selain itu, selain pidana, kita hukum waris juga sudah ada aturan untuk dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Jadi sekarang ini umat Islam selain ada peluang dan kesempatan untuk dengan sungguh-sungguh dapat melaksanakan ajaran Islam sendiri-sendiri, di tengah keluarga, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak ajaran-ajaran Islam yang bernilai tentu saja juga berlaku secara universal. Artinya juga dilaksanakan tidak hanya oleh umat Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kejujuran? Islam mengajarkan tentang kesantunan sikap. Islam mengajarkan tentang ketekunan bekerja, kesungguhan dalam melaksanakan sesuatu. Bagaimana seorang Muslim harus bisa memiliki etos kerja? Bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka itu juga mencintai lingkungan, mencintai kebersihan? Semuanya itu saya yakin berlaku untuk semua penganut agama. Dan Islam menekankan dengan tentu saja sebagaimana biasa pendekatan agama, dengan janji pahala dari Allah, dengan ancaman azab dari Allah kalau kita tidak melaksanakan ajaran-ajaran itu. Oleh karena itu, kita umat Islam dalam mengisi kemerdekaan yang 62 tahun ini, antara lain adalah dengan menjalankan syariat dan ajaran Islam itu dengan sungguh-sungguh dalam diri kita, di keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dimanapun kita berada. Syukur atas nikmat kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan itu. Tidak bisa dikatakan sebagai syukur nikmat kalau kemerdekaan yang diperoleh hasil jerih payah para sepuh, para pendahulu kita, kemudian kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak citra bangsa, yang dapat menyebabkan celaka orang lain, yang dapat menyebabkan murka Allah. Syukur harus diartikan selain rasa terima kasih kepada Allah yang diwujudkan dalam ucapan-ucapan, dalam sikap ibadah, juga harus diwujudkan dalam usaha yang optimal untuk mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan adalah dengan jalan, yaitu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan. Dalam Al-Quranul Karim diabadikan secara singkat bagaimana sebuah negara yang mendapatkan curahan rahmat Allah, barakah Allah itu diabadikan dengan kata-kata at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah yang besar kepada bangsa Quraisy, kepada bangsa masyarakat Makkah, yaitu dengan satu kota daerah, yaitu kota Makkah. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa lapar. Inilah yang menjadi tantangan kita sekarang. Kita masih punya musuh besar. Musuh besar kita adalah kebodohan, kemiskinan. Apapun yang kita lakukan, organisasi apapun yang kita pimpin atau kita ikuti, arah dari perjuangan kita antara lain adalah ini. Musuh terbesar bangsa kita dulu sejak merdeka sampai sekarang adalah yaitu kebodohan dan kemiskinan. Jadi langkah demi langkah yang kita lakukan hendaklah dapat membawa masyarakat kita, diri kita, keluarga kita supaya bebas dari rasa takut. Kenapa? Karena suasana kehidupan yang aman, suasana keimanan yang tenteram, suasana kehidupan yang kondusif untuk hidup dengan tenang, bebas dari rasa takut dan kemudian bebas dari rasa lapar. Masyarakat punya lapangan pekerjaan, masyarakat yang mampu juga bisa menolong yang tidak mampu, dan kemudian orang-orang yang mendapatkan musibah, cacat tubuh ataupun juga karena sesuatu hal tidak bisa bekerja, mereka mendapatkan bantuan, pertolongan dan jaminan kesejahteraan. Kita masih panjang berjuang untuk itu. Oleh karena masih panjang, maka tentunya tidak sempat lagi kita untuk berbuat hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari cita-cita kita. Kalau kita menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang justru menjauhkan dari apa yang menjadi cita-cita, yaitu masyarakat semakin banyak yang lapar, masyarakat tidak maju-maju di bidang pendidikan, artinya kita telah melakukan langkah yang tidak tepat. Penting untuk direnungkan sekali lagi dalam usia 62 tahun, kita semua tanpa kecuali untuk mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan adalah bagi seorang muslim antara lain dengan melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini. Dalam mengisi kemerdekaan ini, menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia, manusia-manusia yang punya peran yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan, untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Inilah tantangan yang dihadapi oleh kita, yang harus kita tembus dengan kerja keras, dengan doa demi doa, dengan mewujudkan satu suasana yang kondusif agar setiap putra bangsa ini bisa bebas dari rasa lapar, bisa bebas dari rasa takut. Masyarakat yang sejahtera, yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita. Baik, sahabat MG, demikian uraian pembuka dari KHJ Dr. Miftah Farid di pagi hari ini. Dan kini saatnya kami mengundang Anda, bagi siapapun Anda yang akan bergabung.